Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama para sahabatnya, tiba-tiba datang seorang Arab dusun, Arab Bedui, Arab kampung. Langsung dia menghadap kepada Nabi dan dia memanggil Nabi, "Hei Muhammad, Tuhan itu jauh atau dekat? Kalau Tuhan itu jauh, saya akan memanggilnya dengan suara yang keras. Tapi kalau Tuhan itu dekat, saya mau berbisik-bisik." Para sahabat agak kaget, karena pada umumnya para sahabat atau biasanya para sahabat kalau memanggil Nabi itu enggak pernah memanggil "Hei Muhammad", tapi selalu "Ya Rasulullah". Tapi Arab dusun ini dengan tidak sopan memanggil "Hei Muhammad". Lantas yang ditanyakannya juga tidak biasa ditanyakan oleh para sahabat, yaitu menanyakan tentang Tuhan jauh atau dekat. Nabi tidak segera menjawab, tapi kemudian Allah menurunkan wahyu sebagai jawabannya. Yang tadi saya kemukakan itulah yang kita akan dengar asbabun nuzul atau sababun nuzul, dan terbelakang turunnya ayat. Allah memberikan jawaban dengan menurunkan wahyu yang sekarang tercantum pada surat Al-Baqarah ayat 186. Sambungan dari ayat puasa, yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, jawab, aku dekat. Aku akan memenuhi keinginan hambaku kalau ia minta kepadaku. Penuhilah seruanku, imanlah kepadaku agar mereka sukses berhasil. Al-Baqarah 186. Ayat ini memberikan beberapa pelajaran kepada kita. Pertama, mungkin putra kita atau cucu kita bertanya kepada kita, Tuhan itu jauh atau dekat? Maka jawabannya harus dekat. Quran mengatakan, Allah Tuhanmu itu lebih dekat dari tulang lehermu sendiri. Aqrabu min hablil warid. Tentu ini untuk menunjukkan bahwa Allah tidak terikat oleh tempat. Kemudian yang kedua adalah, walaupun Allah itu maha mengetahui apa yang menjadi keinginan hamba-hambanya, tapi Allah menghendaki keinginan hamba itu harus diwujudkan dalam bentuk permintaan kepada Allah. Aku penuhi keinginan mereka kalau mereka memang minta kepadaku. Jadi untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, itu harus diwujudkan dalam bentuk permintaan yang kita kenal dengan doa itu. Kemudian doa itu akan dikabulkan kalau pertama memenuhi seruan Allah, iman kepada Allah. Nah, jemaah yang berbahagia, hubungan kita dengan Allah dalam surat Al-Fatihah itu diajarkan dengan dua hubungan, yaitu nak ibadah dan isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dan meminta tolong. Innallaha yaghdhab, Allah murka kepada mereka yang malas berdoa. Jadi seorang muslim itu diperintahkan untuk banyak minta kepada Allah, tapi harus banyak memberi kepada manusia. Seorang muslim yang baik itu banyak meminta kepada Allah dan banyak memberi kepada manusia. Seorang muslim itu menjadi kurang baik kalau dia malas minta kepada Allah tapi banyak minta kepada manusia. Doa adalah salah satu bagian dari ajaran penting di dalam Islam. Doa bisa menghilangkan keputusasaan. Doa juga bisa merupakan bentuk kepasrahan, meminimalkan kekecewaan, kejengkelan, mungkin kemarahan, kesedihan dan berbagai macam perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Nabi juga menyatakan doa itu adalah mukhul ibadah, katanya otaknya ibadah. Artinya dalam ibadah itu memang terdapat di dalamnya itu adalah juga doa. Kita perhatikan ibadah sholat, syarat dengan doa dan permintaan kepada Allah. Ibadah haji juga begitu. Hampir dalam setiap rukun haji, setiap wajib haji ada doa. Bahkan tidak hanya itu, dalam setiap aspek kehidupan ada doa khusus. Barangkali di agama lain tidak ada ajaran di mana dalam setiap aspek kehidupan itu ada doa-doa khusus, sehingga kehidupan seorang muslim itu dipenuhi dengan doa. Sebelum makan ada doa, selesai makan berdoa, sebelum masuk rumah, keluar rumah ada doa, masuk masjid ada doa, pakai pakaian ada doa, bercermin ada doa, lihat pengantin baru juga ada doa, pengantin lama enggak. Kemudian dalam kehidupan kita ada doa minta mengatasi kesulitan, doa kalau barang hilang, doa kalau umpamanya saja bagaimana mengatasi kegelisahan dan lain-lain. Sehingga An-Nawawi menghimpun doa-doa itu dalam buku yang cukup tebal, Al-Azkar, kumpulan doa-doa dari Nabi dalam buku yang cukup tebal, ratusan atau ribuan barangkali doa yang dicontohkan oleh Nabi. Para Nabi yang terdahulu juga mewariskan doa. Ada doa Nabi Adam, ada doa Nabi Yunus, doa Nabi Musa, doa Nabi Ibrahim. Hampir semua Nabi-Nabi yang riwayat hidupnya agak panjang dalam Al-Quran, selain mewariskan teladan dalam perjuangan, juga mewariskan doa dalam menyikapi berbagai macam kasus kehidupan. Allah berfirman, Ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, aku akan kabulkan. Aku akan kabulkan permintaanmu itu. Doa itu menurut ajaran agama Islam pada dasarnya akan selalu dikabulkan oleh Allah. Tapi proses terkabulkannya doa itu macam-macam. Ada yang oleh Allah dikabulkan begitu cepat. Tentu atas kehendak Allah. Mungkin juga karena sifat dan apa yang dimintanya memang memungkinkan untuk secepatnya. Ada waktunya yang ditangguhkan, entah sebulan, dua bulan, mungkin sekian tahun. Ada doa yang diminta oleh seseorang tapi oleh Allah dikabulkan dalam bentuk pemberian yang lain. Karena Allah Maha tahu dia minta kedudukan, Allah Maha tahu kalau dia menduduki kedudukan itu nanti bahaya, dia kena fitnah, diberi yang lain aja oleh Allah. Atau seorang meminta sesuatu, Allah Maha tahu kalau diberikan akan mudarat bagi yang bersangkutan, dengan kasih sayang Allah, Allah memberikan yang lain. Itu yang diisyaratkan, kadang-kadang kamu mencintai sesuatu, padahal sesuatu yang kamu cintai itu sebetulnya akan membahayakan bagi kamu. Ada kalanya doa itu tidak dikabulkan oleh Allah, belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena yang bersangkutan sedang mengikuti proses ujian, jadi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk ujian itu adalah doa tidak segera dikabulkan. Maksudnya ya sama dengan fungsi ujian, yaitu untuk memberi kesempatan kepada yang bersangkutan dapat meningkatkan kelas keimanannya mengalami ujian-ujian. Kemudian dikatakan lagi, doa itu pada dasarnya dikabulkan. Paling tidak, kalau dilakukan doa itu dengan tulus dan ikhlas, doa itu akan diberikan dalam bentuk pahala amal. Karena doa adalah ibadah. Sehingga, semakin banyak kita berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah, maka kita telah melakukan investasi amal yang hasilnya akan kita dapatkan di akhirat. Karena tadi bahwa komunikasi kita, hubungan kita dengan Allah memang dengan doa, dengan ibadah dan isti'anah, yaitu menyembah dan meminta. Jadi doa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita yang kemudian sekarang menjadi fikih doa, atau ada juga yang membahasnya dengan etika berdoa, akhlak berdoa. Pertama, Ada beberapa pernyataan dari baginda Rasul, doa itu berkaitan dengan tempat, ada dengan tempat. Semakin suci sebuah tempat, semakin banyak tempat itu digunakan untuk ibadah, semakin terbuka peluang berdoa kepada yang dikabulkannya doa. Doa yang lebih paling baik itu adalah doa yang dilakukan di tempat-tempat yang suci. Ada sejumlah pernyataan tentang doa di Masjidil Haram, doa di Masjid Nabawi, kemudian doa di Raudhah dan doa di masjid. Karena tempatnya lebih suci dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Kemudian ada tempat dikaitkan karena rangkaian ibadah. Doa yang paling baik adalah doa di Bukit Safa ketika kita sa'i. Kalau ketika kita melaksanakan ibadah sa'i, doa yang paling baik di Bukit Qura, di Bukit Marwah karena kita sedang sa'i. Doa yang paling baik di Arafah kalau kita sedang wudu di Arafah. Kemudian ada kaitan dengan waktu. Mungkin ini juga bagian daripada ajaran Islam tentang sadar waktu, disiplin waktu. Tidak ada waktu-waktu yang oleh Nabi dijanjikan doa pada waktu itu banyak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ukuran tahunan ada bulan Ramadan. Dalam ukuran bulanan setiap tanggal 13, 14, 15 yang dianjurkan saum itu bulan Hijriah. Yang mingguan ada hari Jumat. Kemudian yang sehari semalam ada sulusul lail, sepertiga malam. Nah, sepertiga malam ini banyak sekali hadisnya yang menyatakan bahwa jarak yang paling dekat antara aku dan hamba-Ku adalah di penghujung malam. Ya, tentu di penghujung malam setelah kita melakukan sholat malam. Tidak termasuk baik kalau kita hanya bangun saja, tidak cuci muka apa-apa, tidur, bangun sebentar, kemudian ya Allah berilah kami rezeki terus tidur lagi. Tentu tidak seperti itu. Sulusul lail, penghujung malam. Bahkan Nabi juga menyatakan ada waktu-waktu tertentu. Umpamanya saja sudah lama tidak hujan, tiba-tiba akan turun hujan. Doa waktu itu akan menjadi kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan waktu, ada dikatakan doa yang paling baik adalah doa ketika sujud, sedang sujud. Sama hadis dalam hadis Qudsi juga, jarak yang paling dekat antara aku dan hamba-Ku adalah ketika hamba-Ku sedang sujud. Nah, kaitan dengan sujud sholat, memang kita terikat oleh aturan sholat. Yaitu ketika sholat, kita tidak boleh untuk membaca bacaan-bacaan selain bacaan sholat yang dicontohkan oleh Nabi. Jadi, terikat oleh aturan itu. Sehingga, kalau kita berdoa ketika sujud dengan doa yang bebas dengan bahasa kita, maka adalah dilakukan di dalam hati saja. Kalau diucapkan, maka doanya harus maksur, harus dicontohkan oleh Nabi. Seperti Rabbi Fili Wali Wali Daya ada dalam Quran, Rabbana Atina Fiddunya Hasanah ada dalam Quran. Tapi kalau kita minta sesuatu, umpamanya saja untuk kepentingan kita dengan bahasa kita, maka itu harus dikemasnya, harus dinyatakannya dalam bentuk di dalam hati saja. Walaupun di luar itu, di luar sholat, ada ajaran seperti tadi dalam Al-Baqarah 186 itu, doa yang paling baik itu, Allah itu mengabulkan keinginan kita kalau kita menyatakan dalam bentuk doa. Jadi harus dinyatakan. Pada dasarnya doa harus dinyatakan, diucapkan. Bibir dan lidah kita bergerak berdoa. Tapi Nabi juga pernah mengingatkan seorang sahabat yang berdoa begitu keras. Nabi menyatakan, kamu tidak berdoa kepada zat yang tuli. Jadi malah tidak boleh kalau kita berdoa terlampau keras. Jadi diucapkan, dinyatakan, bibir lidah kita bergerak. Hanya terasa oleh kita bahwa itu diucapkan. Dan yang tidak kalah yang paling penting sebetulnya bukan waktu dan tempat. Akan tetapi adalah tergantung kepada mereka yang berdoa itu. Jadi kebersihan, kesolehan seseorang, semakin soleh seseorang, tentu semakin besar peluang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin takwa seseorang, semakin besar kemungkinan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ajaran dalam doa itu yang disebut doa tawassul. Tawassul. Tawassul itu ada tawassul yang dilarang oleh agama, yaitu seseorang meminta kepada Allah melalui arwah-arwah orang tertentu. Ada doa melalui arwah para wali, umpamanya saja, itu dilarang. Itu tawassul yang dilarang. masih banyak dilakukan, dipraktikkan oleh umat Islam. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Mughni, kemudian ya macam-macam, itu yang tidak boleh. Tapi ada tawassul yang boleh, yaitu berdoa meminta didoakan oleh orang yang soleh, boleh. Kita mengenal atau kita menurut penglihatan kita orang itu sangat soleh, sangat baik. Lantas kita orang-orang doakan, boleh kita. Itu namanya tawassul yang dibolehkan. Tawassul yang kedua yang dibolehkan itu adalah tawassul dengan amal kebaikan. Jadi sebelum berdoa, kita berbuat baik dulu. Infak dulu, sedekah dulu, sholat dulu, khidmat dulu kepada ayah dan ibu, menyentuhi anak yatim dulu, atau kegiatan-kegiatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan diri dulu kepada Allah baru kemudian berdoa. Itu disebut tawassul yang diberikan. Tawassul dengan amal kebajikan. Ada cerita dalam hadis Bukhari itu tentang tiga orang yang terkurung di dalam gua, kemudian batu yang menutupnya bergeser sedikit-sedikit karena tawassul dengan amalnya. Itu adalah tawassul yang ketiga. Yang ketiga adalah tawassul dengan nama-nama Allah. Jadi Nabi SAW berdoa kepada Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Abu Jahal tahu, Abu Jahal Muhammad ini bagaimana? Enggak konsisten ini. Kemarin dia kita disuruhnya menyembah, hanya minta kepada Allah. Hari ini dia sendiri minta kepada Rahman, kepada Rahim. Maka turunlah jawabannya dari wahyu, yaitu Al-Quranul Karim, yang menyatakan walillahil asmaul husna. Allah itu mempunyai asmaul husna, nama-nama Allah yang baik. Fad'uhum biha, berdoalah kalian dengan menggunakan asmaul husna itu. Jadi ada tawassul dengan asmaul husna. Ada yang orang yang membacanya 99 dibaca terus, ya tentu boleh-boleh saja. Tetapi Nabi memberikan contohnya kalau menggunakan asmaul husna adalah disesuaikan dengan apa yang beliau minta. Dan itu diajarkan kepada kita. Kalau kita minta rezeki, tentu Allah dipanggil atau kita memanggil Allah dengan ya Razzaq, ya Ghani, ya Karim. Zat Maha Pemberi rezeki, yang Maha Kaya, yang Maha Pemberi. Kalau kita minta kasih sayang, maka kita memanggil Allah ya Rahman, ya Rahim. Kalau kita meminta ilmu, ya Alim, ya Alamul Ghuyub. Kalau kita minta kekuatan, ya Qawiyyu. Kalau kita minta apalagi minta ampunan, ya Ghafar, ya Ghafur Rahim, ya Tawwabur Rahim, dan seterusnya. Mana di antara nama-nama Allah itu ada yang disebut Ismul Azam, nama-nama Allah yang agung. Secara khusus Allah menyatakan dalam hadis qudsi, apabila hamba-Ku minta kepada-Ku memanggil aku dengan nama-nama-Ku yang agung, Ismul Azam, aku malu kalau aku tidak mengabulkannya. Aku malu kalau aku tidak mengabulkannya. Nah, Ismul Azam itu antara lain ya Arhamar Rahim, Izzat yang Maha Kasih di antara segala yang bersifat kasih. Ya Zal Jalali wal Ikram. Nah, itu Ismul Azam. Ya Hayyu ya Qayyum. Itu Ismul Azam. Ya Allahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid wa Lam Yulad. Itu Ismul Azam. Ya Hanan, Ya Mannan. Itu Ismul Azam. Dan boleh kita memanggil Allah itu dengan bahasa kita yang menunjukkan keagungannya. Seperti umpamanya saja ketika seorang ada kehilangan sesuatu, maka dia memanggilnya Allah yang Maha Mengembalikan. Ya Raddan, urdud alayya dhallati wa izzat, yang Maha Mengembalikan. Kembalikanlah barang hilangku, berdoa kalau kehilangan barang. Jadi panggil panggil Allah yang Maha Mengembalikan. Dan yang maha-maha yang lainlah kecuali tentu mahasiswa yang kita boleh. Nah, jemaah yang berbahagia, ada beberapa petunjuk dari Al-Quranul Karim mengenai etika berdoa. Sudah sama-sama maklum, tapi baik kita segarkan kembali. Ada pernyataan dari Nabi, ittaqu da'watal mazlum, hati-hati kalian dengan doa orang yang dizalim. Tidak ada jarak antara dia dengan Allah. Apa saja yang dia minta, dikabulkan oleh Allah. Hati-hatilah doa orang yang dizalimi, yang dirampas haknya, dirampas hartanya. Katanya doanya langsung dikabulkan oleh Allah. Tentu bukan berarti kita boleh merekayasa. Tolong dong, minggu ini saya dizalimi, saya mau doa nih. Nanti minggu depan, yuk saya doain, saya dolimi lah supaya doa kamu di jam tentu tidak seperti itu. Sama dengan begini, ya orang yang didolimi, orang yang disakiti, kata Nabi, hati-hati itu doa orang yang dizalim itu. Dalam Al-Quranul Karim surat Al-A'raf ada pernyataan mengenai doa, yaitu khaufan wa tama'an tadurru'an wa khufyatan. Khaufan wa tama'an, penuh khawatir apa dengan penuh kesungguhan, tamak penuh kesungguhan. Jadi ketika berdoa itu harus dengan penuh kesungguhan, diwujudkan dalam ucapan dan dalam sikap, termasuk tidak sungguh-sungguh kalau seorang berdoa sambil garuk-garuk kepala umpamanya, ya berdoa sambil garuk sana garuk sini begitu. Oleh itu kekhusyuan juga menjadi penting. Termasuk penuh kesungguhan itu ketika berdoa kita tidak boleh namanya buruk sangka kepada Allah. Ana inda dzanni abdi alayya, aku akan menentukan kehendakku sesuai dengan dugaan-dugaan orang kepadaku. Kalau hambaku buruk sangka kepadaku, itulah keputusanku. Jadi ketika kita berdoa harus berusaha yakin doa kita akan dikabulkan. Kalau enggak sekarang besok, kalau enggak besok mereka lusa, kalau enggak lusa kapan lagi. Pendeknya harus yakin. Jangan ada perasaan ketika berdoa, ya Allah berilah kami rezeki, rasa-rasanya sih enggak bakal nih. Ustaz juga banyak yang minta, terus hidupnya biasa-biasa aja. Nah ini buruk sangka kepada Allah. Yang kedua, tidak boleh sombong. Ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosaku, harus merasakan bahwa kita ini banyak dosa. Jangan ada perasaan, sebetulnya dosa apa gue nih? Ya, ini daripada tidaknya. Ya Allah, berilah kami rezeki. Ah, sebetulnya masih banyak juga nih. Baru aja dapat arisan. Nah, dia enggak menyadari kekurangan diri. Makanya, ketika kita berdoa untuk ampunan kepada orang lain, seperti untuk orang tua, itu disunahkan oleh Nabi itu mengawalinya dulu. Diawalinya dengan mohon ampun untuk diri kita. Kan doanya begini untuk para kuat. Rabbi firli wali walidayya para memakam arbat. Ya Allah ampuni dosa aku dan ampuni dosa ayah dan ibuku. Jadi kurang etis kalau kita beri Allah ampuni dosa ayah dan ibu, sedangkan kita sendiri tidak bisa maaf. Jadi seolah-olah kita tidak punya dosa. Maka yang baik ketika kita minta ampunan untuk ayah, ibu atau yang lain, kita beri ya Allah ampuni dosaku, ampuni dosa dan kesalahan ayah ibuku, ampuni dosa dan kesalahan guru dan para pemimpinku. Jadi ampuni aku. Ini adalah sunnah rasulnya seperti itu. Kemudian penuh kesungguhan itu Nabi sampai menganjurkan kalau apa doa kurang sampai 3 kali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah itu diulang 3 kali. Tapi jangan ngancam. Nah, jangan ngancam. Kalau ngancam itu namanya pelecehan. Ya Allah, Bapak berilah kami rezeki, kami akan rajin salat. Tapi kalau tidak diberi, ah, maaf, maaf, saya tidak boleh salat. Ya kata malaikat, terserah kamu. Mau salat, enggak urusan kamu. Ya jangan ngancam gitu. Tapi kami janji boleh. Janji sampai nazar boleh. Janji Allah, kami bernazar, kami berjanji, kami kabulkan, kami akan menolong orang akan. Nah silahkan saja, tapi tidak boleh ngancam. Kalau tidak, saya tidak akan sholat hukumannya saja. Kemudian Nabi pernah menegur seorang sahabat. Gitu, dia duduk. Setelah duduk dia berdoa, ya Allah, aku minta ini disebutkan dia minta. Langsung Nabi, kalau kamu berdoa jangan seperti itu. Oh ya, puji dulu Allah dalam rangka minta korban kepada Allah. Kemudian selawatlah kepada Rasulullah. Jadi paling tidak yang standar itu alhamdulillah rabbil alamin Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah ini standar yang paling pokok. Boleh pakai bahasa Indonesia ya Allah. Sepanjang di luar salat tentu. Puji dan syukur kepada-Mu ya Allah, salawat dan salam semoga Engkau limpahkan kepada junjungan kami. Dan kemudian dalam rangka khaufan tadarruan wa khufyatan, Kemudian kita dekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan menyatakan, ya Allah, Engkau Maha Besar, Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Perkasa. Nah, silakan. Walaupun Allah juga tahu, begitu kita menyebutkan mesti meminta. Apa-apa memang diajarkan, diperintahkan, disuruhnya seperti itu. Selanjutnya ada ajaran juga dalam agama kita, doa yang paling baik itu adalah doa antara sholat dengan sholat. Masuk masjid, tayyatul masjid, berdoa, baru kemudian mungkin qobliyah. Setelah qobliyah, doa lagi, baru sholat fardu. Setelah sholat fardu, kemudian minta kepada Allah, baru qobliyah, antara sholat dengan sholat. Doa yang paling baik antara azan dan qomat. Jadi antara azan dan qomat, berikan waktu orang sebentar untuk meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang paling baik adalah pada saat sedang saum. Doa yang paling baik pada saat buka saum. Doa yang paling baik setelah taqarrub kepada Allah. Makanya ada di kita sebelum berdoa ada yang baca Al-Qur'an dulu. Itu sebetulnya sebagai penghantar, menghantarkan menghantarkan doa dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang tadi disebut tawassul itu. Kemudian ada pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai doa. Beliau mengatakan, doa yang paling baik adalah doa seseorang untuk orang lain dan orang lain yang didoakannya tidak tahu bahwa dirinya sedang didoakan. Barang siapa yang mendoakan orang lain dengan tulus dan ikhlas dan orang lain yang didoakannya tidak tahu dirinya sedang didoakan, maka sekian ratus malaikat berdoa kepada Allah dengan doa yang sama untuk orang yang sedang membaca doa itu. Jadi ada salah satu di antara etika berdoa, doa tidak boleh hanya untuk sendiri. Makanya dimasukkanlah ayah dan ibu, paling tidak kalau yang sudah punya istri doakan istri, yang punya suami, doakan anak-anak dan seterusnya. Jadi doa untuk orang lain dan orang lain tidak perlu tahu bahwa kita mendoakan. Jadi jangan laporan gitu, semalam saya doakan kamu, 2 jam saya menangis mendoakan situ. Ya. Tolong dong bebaskan tentang saya. Tentu ini jadi ingin pahalanya pantan begitu. Jamaah yang berbahagia, ada pernah pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba ada seorang laki-laki menangis, mengangkat tangan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, penuhi doaku, penuhi doaku. Nabi langsung berdiri dan Nabi memberikan komentar, karena yustajabul hik, bagaimana mungkin gitu doanya dikabulkan oleh Allah. Makanannya yang dia makan diperoleh dengan cara yang haram. Pakaian yang dia pakai diperolehnya dengan cara yang haram. Mana yustajab? Gak akan dijabat. Gak akan dipenuhi doanya. Jadi menurut hadis ini, salah satu sebab penting doa tidak dikabulkan itu kalau cara maisyah kehidupan kita adalah cara yang haram. Nah, jadi barang makanan yang masuk ke perut kita yang kita peroleh dengan cara yang haram itu melahirkan musibah. Pertama, kecenderungan kita untuk wanaudzubillah, kecenderungan untuk selalu berbuat haram karena memang bibitnya bibit haram. Yang kedua, kata cahaya Allah akan memantul, hidayah Allah akan kembali, tidak bisa menyerap kepada badan, terhalang oleh yang haram itu. Dan yang lebih fatal lagi, doa tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah ketika kita berdoa, kita minta dikabulkan oleh Allah, lantas kita merasa sudah sering berdoa, ini kenapa tidak dikabulkan? Tidak salah kalau kita melakukan juga introspeksi, apakah salah saya berdoa, atau memang ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, atau barangkali soal waktu kita harus sabar, atau yang terakhir itu jangan-jangan karena ada sesuatu yang menyebabkan doa saya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, berulang kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dan menjanjikan tentang doa mustajab itu adalah di penghujung malam setelah ia mulai. Itu berkali-kali Nabi menyampaikan, sampai ketika beliau memberikan sebuah solusi terhadap problem keluarga seseorang, apa rumah tangganya ruwet terus, macam-macam terus, banyak ujian terus. Nabi memberikan resepnya adalah bangunkan istrimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang. bangunkan suamimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang. Fayaquman, suami istri bangun salat malam. Wayadkuranillah, dan suami istri berzikir pasrah kepada Allah. Allah menjawab dalam hadis Qudsi, aku malu kalau aku tidak memenuhi keinginan mereka. Aku malu kalau aku tidak mengabulkan doa mereka setelah sholat malam. Oleh karena itu, seperti berulang kali kita dengar, saat-saat yang terbaik untuk berdoa, untuk membangun atau memperkokoh kekuatan ruhiyah kita adalah di penghujung malam. Di penghujung malam setelah kita melakukan sholat malam. Pada saat-saat sekarang ini banyak saudara-saudara kita yang mungkin mengalami kegelisahan, kekecewaan, kebingungan, dan lain-lain, penyesalan, lain-lain. Resep spiritualnya adalah antara lain supaya tangguh adalah berdoa di penghujung malam setelah taqarrub kepada Allah melalui qiyamul lail dan zikir, memuji Allah, dan kemudian meminta kepada Allah. Prinsipnya dalam Islam, seorang muslim tidak boleh putus asa. Doa adalah merupakan salah satu cara di mana kita untuk mendapatkan sesuatu. Selain kerja keras, kita memohon kepada Allah. Allah menyatakan, wasta'inu bisabri wassalat. Jadikanlah sabar dan salat itu sebagai cara untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar adalah menggambarkan usaha kerja keras, mengoptimalkan nalar, memaksimalkan ikhtiar, sedangkan as-salat adalah doa, hubungan vertikal kita kepada Allah. Jadi mengoptimalkan nalar, memaksimalkan ikhtiar, dan khusyuk berserah diri kepada Allah. Inilah yang diajarkan oleh agama kita. Untuk mendapatkan sesuatu dari Allah, rebutlah dengan kerja keras, berpikir optimal, dan kemudian dengan doa demi doa. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu mendapat curahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi bapak dan ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan dan tidak ada tugas, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah doa khusus untuk penyembuhan penyakit? Doa khusus untuk penyembuhan penyakit? Ya, ada. Kalau kita yang sakit, maka doanya Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami. Kalau sambil minum air zam-zam itu ada sesudah itu sebelumnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan waliyan wa syifa'an min kulli da'in wa sakami. Jadi yang ketika minum zam-zam, karena zam-zam itu ada hadisnya menyembuhkan, itu juga dengan doa. Inni a'udzubika inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang manfaat, wa syifa'an min kulli da'in wa sakami, dan kesembuhan dari segala penyakit. Kalau kita ada rasa sakit khusus, Nabi memberi contoh pada orang lain atau kita. Taruh telapak tangan kita katanya di tempat yang sakit itu. Kemudian memanggil Allah ya Syafi. Pertama dipanggil Allah itu Rabbana, wahai Tuhan manusia, azhibil basa, hilangkan rasa sakit. Rabbana azhibil basa. Kemudian isfi, sembuhkan. Antas Syafi, engkau yang maha menyembuhkan. La shifa'a illa shifa'uka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan atas izinmu. Shifa'an la yughadiru saqaman, kesembuhan yang tidak ada rasa sakit. Jadi yang biasa oleh para ustaz, oleh orang pintar, nah itu sebetulnya itu untuk semua orang, bukan hanya untuk kiai saja, bukan hanya untuk orang pintar saja. Pendek, yang paling pendek ya syafi'nya, yang syafi' mah menyembuhkan. Sin besar ya, kalau dipanggil syafi' nanti orangnya tersinggung. Ya Syafi, ya Mam, ya Syafi, anta Syafi, Rab, ishfi, anta Syafi, ishfi, anta Syafi. Nah, itu berulang kali. Kalau ini, kalau pria dengan pria, wanita dengan wanita, boleh dipegang yang sakit. Nabi biasanya begitu. Rabbana salibil basya, ishfi, Rab, anta Syafi, la shifa, la shifa, uka, shifa, anta yuwa, dirusak, umat. Kita mengunjungi yang sakit, Pertama kan kita tidak boleh memberatkan dengan cerita-cerita tentang bahaya sakitnya. Sakit apa? Kanker darah. Dua hari lagi. Nah itu jangan. Nah, nanti nyakitin orang. Tapi beri kesembuhan. Tapi juga doa. Ya syafi, anta syafi, rohbi, anta syafi. Jadi, ini sakit. Ada. Hujan aja ada. Kalau kita banyakkan tradisi supaya enggak hujan itu. Ya, kotor-kotor disimpan di atas. Nah, itu enggak tahu ilmunya dari mana itu menyimpan apa celana dalam di atas. Kalau ingin supaya hujan tidak ada doanya. Yaitu Allahumma hawalaina wa la alaina hawa. Saya beberapa kali alhamdulillah kecuali waktu di Mina. 3 tahun yang lalu kan banjir di Mina itu. Saya berdoa sambil nangis dengan jam hawalaina wa la alaina hawalaina wa la hawa. Di sekitar ini jamin ke sini hujan. Hujannya tambah besar. Wah, kok gak dijabat? Padahal kita sedang ini, sedang haji, mestinya dijabat. Aku baru kemudian tahu. Tahu-tahu Ustaz di sana juga doanya seperti itu. Jadi tarik-menarik doa, rupanya di sekitar juga. Nah, doa yang saya masalah juga itu, ya Allah, ke sekitar kami, jangan kepada kami. Jadi yang di sana dijabat, turun dari saya. Yang dari sini juga dijabat dari saya ke sana. Karena doanya sama, ilmunya sama. Nah, itu adalah menghadapi sakit. Jadi, ya syafi, ratishfi, anta syafi. Doa yang paling baik tetap diambil dari Quran dan dari hadis. Itu yang paling baik. Kalau ada contohnya di Quran, pakai itu. Tapi kalau yang tidak ada contohnya, bahasa Arab, bahasa Indonesia sama saja kalau tidak dari Nabi. Baik, kalau ada pertanyaan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya berkaitan dengan adab berdoa. Yang benar, apakah pada kita berdoa boleh mengangkat tangan, kedua belah tangan, atau tidak? Karena ada saudara kita juga yang mengatakan bahwa kalau kita mengangkat tangan itu ada bid'ah. Bid'ahnya bid'ah, dolalah lagi. Jadi, itu mohon penjelasan. Kemudian juga mengenai tawasul, kita Pak, boleh kita bertawasul ke Rasulullah. Karena seperti ada saya kan, tawasana bibiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai mengangkat tangan ada dua yang pasti di contohnya itu sahih hadisnya. Satu ketika wukuf, doa wukuf itu sebaiknya begitu. Yang kedua ketika istisqa, sama dikatakan ketika kelihatan karena sedang pakai ihram itu Rasulullah. Itu. Nah, di luar itu ini ada debatable ikhtilaf. Dari mana ulama yang berpendapat mutawatir. Mutawatir itu kan meyakinkan sampai kepada yang berpendapat bid'ah adalah. Jadi menurut hemat saya itu debat-debat. Kalau sesudah di luar sholat, ada yang mengangkat, ada yang tidak, itu debat-debat. Gak akan bisa sepakat. Karena dasar-dasarnya masing-masing ada. Ya pernah lihat terhadap hadis, interpretasi terhadap hadis. Sehingga menurut hemat saya itu jadi masalahnya guru. Kalau guru itu boleh beda pendapat, silakan pilih salah satu. Tapi kalau di dalam sholat, tidak ada mengangkat tangan, walaupun ada yang juga mengatakan ketika namanya kunut ya, kunut witir. Saya lihat di Masjidil Haram juga kunut witir yang angkat, tapi karena terlalu lama-lama orang ke bawah juga itu, karena terlalu lama itu jadi pegal gitu. Di kita ada yang kunut subuh mengangkat, ada juga yang tidak. Nah, tapi kalau di luar itu tidak mengangkat tangan, di luar itu di dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat itu menurut hemat saya itu debatable. Guru, artinya kalau guru itu boleh beda pendapat, silakan tidak boleh mengklaim bahwa yang lain sesat dan lain itu khilafiyah namanya. Kalau sudah khilafiyah kita harus siap berbeda pendapat. Kalau berdoa tentu saja kedua tangan, tidak boleh satu tangan seperti ini aja kurang baik. Yang kedua tentang tawassul. Tawassul dalam arti kita membaca sholawat kepada Rasulullah kemudian berdoa sama dengan tawassul tadi berbuat baik dulu. Tapi yang tidak boleh tawassul itu, ya Allah, ya Rasulullah, berilah kami rezeki, ya Rasulullah, aku tidak, nah itu tidak boleh. Jadi meminta kepada Rasulullah itu salawat. Saya lihat tawassul itu ada dua macam orang mempraktekan. Ada yang baca memuji Allah, kemudian baca salawat dalam rangka tawassul. Kalau baca salawat boleh. Jadi berbuat amal dulu kalau ayat perintah tentang salawat, karena ada dalam Quran juga. Ya ladzina amanu. Apa sallu alaihi wa inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallim. Baca salawat diperintahkan ada. Walaupun salawat di zaman Nabi itu hanya salawat yang kita baca, biasa kita baca di dalam tasyahud. Tanda Allahumma shalli subhanahu wa ta'ala. Nah, salawat-salawat yang lain itu timbul kemudian. Ada salawat munfaridah, salawat kamilah, salawat badar yang kita itu. Nah, itu baru kemudian. Jadi inisiatif dari apa kelompok-kelompok tarekat sebelumnya ya, semula kemudian didawamkan oleh murid-muridnya sehingga menjadi ini. Ya, menurut teman saya kalau salawat bebas-bebas saja kalau di luar salam. Kita membaca dengan bahasa Indonesia juga semoga salawat dan salam diselipkan kepada Nabi sudah salawat juga itu bebas. Karena itu bukan zikir yang dipatenkan kita harus mengucapkan seperti itu kecuali ketika salam itu bahaya bisa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang terhormat, pertanyaan pertama bahwa Allah memerintahkan dengan beriman dan melaksanakan kewajiban itu lalu syarat berdoa. Kenyataan orang yang non-muslim di tengah dua atau dilihat di televisi dia menunjukkan doanya dikabulkan sakit atau keluarganya atau siapa yang sakit sembuh. Ini bagaimana ininya sikap kita atau pandang kita mengenai ini. Kedua mengenai doa dalam hati tadi dalam satu masjid itu di salat subuhnya dua macam, ada yang pakai kunut, ada yang pakai kunut. Tapi untuk kerukunan mereka tidak memasalahkan. Apakah orang yang tidak baca kunut dia tetap mengikuti doa itu tapi dilurus kediapannya di sedikit di dikaitkan dengan kunut zilah. Jadi imamnya membaca lalu hatinya dibelokkan kepada seperti kunut zilah dalam hati. Apakah itu boleh? Lalu mengenai berdoa tadi bahwa untuk orang yang beriman dan memenuhi panggilan Allah, bagaimana dengan ayat aturan apa surat Al-Baqarah ayat 103 tatkala Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman dan sejahtera. Lalu Allah menjawab bahwa pemberianku tidak hanya kepada orang yang beriman, tapi juga kepada yang tidak beriman. Jadi terbuka semuanya. Bagaimana mengenai yang persyarat yang pertama dari terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mungkin satu dan ketiga ada hubungannya. Pada dasarnya seorang muslim tidak boleh mendoakan non-muslim yang sudah meninggal dunia dengan doa yang seperti biasa kita baca apanya Allah maghfirlahu warhamhu, tidak boleh itu. Yang Nabi pernah ditegur ketika mendoakan pamannya yang tidak muslim karena jasanya baik banyak kepada Islam, Allah menyatakan kamu tidak pantas mendoakan orang yang mati selamanya, sudah urusan aku aja itu ada. Jadi ini yang memang putus hubungan. Tapi kalau mereka masih hidup, Nabi mencontohkan juga orang-orang kafir yang galak-galak itu kayak Umar bin Khattab, itu didoakan oleh Nabi supaya dapat hidayah petunjuk Allah dan dikabulkan oleh Allah. Kemudian Allah itu kan ada yang rahmat, ada rahimah, kasih sayang Allah yang tanpa batas hikmat. Jadi ada hal-hal yang memang Allah berikan kepada siapapun walaupun dia tidak beriman. Jadi seperti katakanlah juga rizki yang tidak beriman juga diberi oleh Allah asal kerja kelas, asal sungguh-sungguh aja. Malah buktinya sekarang di dunia yang banyak rizki ini kan Yahudi ini sekarang yang paling kaya itu. Yang kedua Kristen yang paling miskin Islam sama Hindu menurut penelitian itu. Jadi Allah memberikan itu kepada mereka apakah minta atau tidak. Lantas kenapa orang jahat kok diberi oleh Allah? Dalam Al-Quran ada pernyataan Allah melarang sesuatu kepada seseorang, tapi orang itu tetap melakukan. Disuruh melakukan sesuatu, dia tidak mau melakukan. Allah marah. Maka murka Allah dikatakan, ikmalu masyidum, sudah perbuat semau kamu lah. Ini lu potensinya, ini kamu kekayaannya, jabatannya. Jadi apa dalam orang Bandung bilangnya sumpunan di sini. apa Allah tersenyum pun, ya Allah tutup paper aja. Seperti kita jengkel sama anak yang dilarang hujan-hujanan, karena terus-terusan akhirnya didorong, mati-mati kamu. Seperti itu, manaudzubillah kita dari. Makanya kita harus mohon perlindungan dari Allah, jangan sampai Allah yang Allah berikan kepada kita, justru karena Allah marah kepada kita, manaudzubillah kita dari. Kemudian mengenai kunut, kalau kunut hajilah kan dibatasi cuma 40 hari, 40 malam saja. Yaitu yang kedua, kalau ada yang memang pantas untuk dikunutkan begitu, katakanlah musibah, ada kejahatan, dan lain-lain, kunut hajilah. Tapi kalau kita dalam kasus sholat subuh, toleransi, saya setuju kalau kita toleransi aja, bahwa ada imam pakai kunut, begitu, kita tidak kunut, paham, nggak usah. Usil begitu kena dia. Nanti diskusi di luar itu aja, kalau diskusi boleh adalah mereka apa namanya mencari tahu supaya kritis begitu. Tapi kalau kita sudah tahu dia nggak bisa berubah lebih saja toleran, jadi cukup aja kita berdiri aja, malah tidak bisa ikut apa-apa. Kalau dalam hati sih nggak apa-apa berdoa, maunya umat di Nabi Muhammad. Tapi dalam hati tidak apa-apa. Jadi cukup berdiri aja. Nah sebaliknya memang kalau kita punya paham mesti kunut ke tangan, sedangkan imamnya tidak. Ya ini kembali kepada ketentuan berjamaah wajib patuh kepada imam. Jadi apa boleh buat kalau nggak sempat langsung saja sujud mengikuti imam itu. Ada saya lihat ada imam yang tidak kunut ya, tapi dia memberikan peluang kepada orang yang kunut berdiri langsung ini sebentar ya. Diberi kesempatan sebentar, baru dia sujud. Ada yang saya lihat yang seperti itu. Ya tentu ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Karena memang masalah ini kembali masalah debatable khilafiyah. Jadi itu mengenai apa perbedaan pendapat hal mengenai doa kunut. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.